إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke ayat 149. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa min haythu kharajata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa innahu lalhaqu min rabbik, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana saja kamu keluar, maka hadapkan wajahmu menuju Masjidil Haram. Dan sesungguhnya ia, yaitu menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, adalah benar-benar kebenaran dari Rabbmu. Dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian lakukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan kepada rasulnya ya untuk menghadap ke Masjidil Haram sebagai penegasan dan juga sebagai penguatan hati untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pelin-pelan, tidak usah takut dengan komentar-komentar orang. Iya, karena orang-orang ahli kitab mencibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik juga mencibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang musyrikin. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kembali kepada Rasulullah ya tentang hendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah. Kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini kita ambil faedah wujubu tawajjuh ila al-Masjidil Haram aynama kana al-insan. Wajibnya menghadap ke Masjidil Haram di mana saja kita salat. Dimanapun kita salat, maka kita wajib menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Faminha, faedah yang kedua, tikrarul amril ham litathbitihi wathabat alaih. Allah mengulang-ulang perintah yang penting ini. Ya. Untuk apa? Untuk menghadap ke Masjidil Haram. Karena ayat sebelumnya juga Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menghadap ke Ka'bah. Dalam ayat ini Allah kembali mengulangi, dan ayat setelahnya juga Allah akan kembali mengulangi. Untuk apa? Untuk lebih mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadaf'ul mu'aradha alaih yafih, demikian pula supaya menghilangkan keraguan yang ada di dalam hati. Ya. Wa minha, faedah yang ketiga, isbatu hurmatil Masjidil Haram. Ayat ini menetapkan akan keharaman Masjidil Haram, dan bahwasanya Masjidil Haram itu adalah haram, makanya disebut dengan tanah haram. Faedah yang keempat, wa minha anna tawajjuh ilal Ka'bah wal haqqu. Wa menghadap ke Ka'bah itu adalah kebenaran. Ya. Faminha, faidah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, kamalu ilmillah, bahwa ilmu Allah itu sangat sempurna. Karena Allah mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak pernah lalai. Di sini Allah meniadakan dari dirinya lalai. Berarti itu menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu menunjukkan bahwa Allah selalu mengawasi gerak-gerik kita, perbuatan kita, dan Allah tak akan pernah lalai. Makanya Allah yang mensucikan dirinya dari sifat lalai. Wa minha faidah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, idhafatul amal ilal insan. Di sini Allah menyandarkan amal kepada manusia. Allah mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidaklah Allah lalai dari apa yang kalian amalkan. Di sini Allah ya menyandarkan amal kepada apa? Manusia. Fayakunu fihi raddun al-jabariyah. Sehingga ini bantahan untuk firqah apa? Jabariyah. Karena dalam hal ini sebagaimana pernah kita bahas dan sudah kita ketahui, ya, ada tiga kelompok, dua sesat, satu di atas kebenaran. Yang sesat yang pertama yaitu Jabariyah. Ya, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berpendapat bahwa manusia itu tidak punya pilihan dan bahwasanya apa yang ia lakukan itu paksaan dari Allah. Sehingga menurut dia, dia melakukan maksiat itu ya sudah kehendak Allah, sudah takdir Allah, dan manusia tidak berkeinginan sama sekali. Tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan buat dia. Ini jelas pendapat batil, Pak. Karena semua kita pasti ketika melakukan keburukan tidak mungkin kita merasa dipaksa. Siapa yang memaksa kita? Ketika kita melakukan maksiat itu dengan keinginan kita, itu dengan keinginan kita, itu dengan keinginan kita, itu dengan iya. Maka ini kaum Jabariyah. Yang kedua, kaum Qadariyah. Siapa dia? Yaitu bahwa manusia itu berdiri sendiri, tidak ada sama sekali campur tangan kehendak Allah dan keinginan Allah. Sehingga apa yang manusia lakukan itu ya murni keinginan dia sendiri. Tidak ada campur tangan Allah sama sekali. Iya. Dan Allah pun tidak tahu apa yang kita lakukan sampai ya terjadi dulu. Kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Ini keyakinan Qadariyah juga sesat. Keyakinan. Sementara yang ketiga ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan manusia melakukan dengan pilihannya sendiri, tapi tetap ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berkeinginan untuk berbuat maksiat dan dia ingin berbuat maksiat karena dia tidak takut kepada Allah, maka Allah berkehendak dia berbuat maksiat juga dengan kehendak yang bersifat kauniyah qadariyah. Kenapa? Karena perbuatan dia sendiri. Akibat dia tidak takut kepada Allah, akibat dia tidak berusaha untuk muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, akibat itulah akhirnya dia kemudian tersesat jalannya. Dan si manusia ini tersesat karena dia yang ingin. Padahal Allah sudah menjelaskan kepada dia bahwa ini kesesatan. Allah sudah mengirimkan para nabi, para rasul, kitab-kitab suci untuk menjelaskan. Dan orang ini mampu untuk meninggalkan maksiat, tapi ia ternyata tetap melakukan kemaksiatan. Ya. Maka ia berhak untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke ayat 150. Allah taala berfirman, "Wa min haitsu kharajata fawalli wajhaka syatharal masjidil haram." Dan dari mana saja kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Di sini kembali Allah menekankan lagi. Ya. Untuk apa? Supaya Rasulullah semakin yakin bahwa ini memang benar-benar perintah dari Allah dan inilah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan adanya penekanan berkali-kali penekanan dari Allah, itu itu menjadikan hati lebih kokoh. Ya. Makanya dari itulah ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya ketika kita perintah cuma sekali saja terkadang kurang. Tapi kalau kita perintahkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, maka biasanya lebih apa? Mengokohkan lagi. Ya. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Kemudian Allah kembali lagi menekankan lagi. Dan di mana saja kalian berada, maka hendaklah hadapkan wajah kalian menghadap Masjidil Haram. Supaya apa? Lalu Allah memberikan alasan kenapa Allah mengulang-ulang perintah tersebut. Dari ayat sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, ya, 4 kali atau 5 kali Allah menekankan untuk menghadap kemana? Masjidil Haram. Apa kata Allah? Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Supaya tidak ada alasan hujjah atas manusia untuk mencela kamu. Iya. Karena orang Yahudi mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Yahudi? Loh, kok dia berubah lagi sih? Tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang ke Masjidil Haram. Wah, berarti dia balik lagi nih ke agama nenek moyangnya. Nah. Orang munafik mengatakan apa? Ini kok plin-plan sih, terkadang ke sini, ini ke sini, balik lagi ke sini. Orang musyrikin berkata apa? Oh, dia kembali lagi ke kiblat kita. Sepertinya sebentar lagi dia akan kembali kepada agama nenek moyang kita. Nah, memang Pak, demikian orang-orang yang tidak suka itu selalu apa? Komentarnya nyakitin hati. Mereka berusaha untuk mencari-cari alasan memojokkan orang-orang yang berpegang kepada apa? Kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengulang-ulang-ulang perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram. Di sini Allah memberikan alasannya apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Supaya tidak ada lagi alasan hujjah ya atas kalian untuk mencela kalian itu. Kenapa? Karena yang Rasulullah lakukan itu benar-benar perintah dari Allah. Bukan dari permainan belaka. Semua itu adalah ketentuan dari pencipta alam semesta. Dan sebetulnya mereka tahu. Orang ahli kitab tahu bahwa itu perintah dari Allah. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Lil ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim? Kata Syekh Utsaimin, al-murad bihim al-mu'anidun al-mukabirun alladzina yar'auna lil-haqqi mahma tabayyan. Yang dimaksud yaitu orang-orang yang ya zalim di sini itu orang-orang yang ngeyel. Ya, padahal sudah jelas kepada mereka kebenaran tapi tetap saja mereka mencari-cari alasan untuk memojokkan. Ini orang zalim ini. Ya. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang zalim dalam ayat ini yaitu orang-orang musyrikin. Ya, orang-orang apa? Musyrikin. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, artinya orang-orang yang zalim seperti itu enggak usahlah kamu pikirkan mereka. Ya. Karena mereka, walaupun kita berusaha untuk menguatkan perintah dan mengokohkan, tetap saja mereka mencari-cari apa? Alasan. Walaupun sudah jelas kepada mereka kebenaran, tapi masalahnya karena mengikuti hawa nafsu. Kebencian itu sudah betul-betul ada pada hati mereka. Maka orang zalim seperti ini udahlah, cuekin aja, Pak. Enggak usah diurusin, enggak usah digubris. Ya. illa alladzina zalamu minhum fala takhshawhum, maka jangan kamu takut kepada mereka. Kepada siapa? Orang-orang yang zalim itu, yang melampaui batas itu, yang terus ngeyel, ya, menjelek-jelekan kamu, membuli kamu dan yang lainnya. Kamu enggak usah khawatir dan enggak usah takut sama mereka. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu enggak usah khawatir, kamu enggak usah takut dengan cibiran-cibiran mereka manusia itu. Udah kamu pegang saja kebenaran ini. Selama kamu sudah mendapatkan wahyu dari Allah dan perintah dari Allah, enggak usah kamu pikirkan mereka dan kamu enggak usah takut dengan cibiran mereka. Makanya ya, akhi. Ya, demikian pula kita di zaman ini. Ketika kita telah jelas kebenaran kepada kita, dalilnya sudah jelas, hak. Udah pegang kuat-kuat, enggak usah kamu pikirkan bagaimana apa? Cibiran orang-orang mau ngomong apa, mau nyebut kita teroris, kayak mau nyebut kita apa? Wahabi, kayak mau nyebut kita, terserahlah, bodo amat. Kalau sudah jelas kepada kita kebenaran tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita tidak pedulikan lagi dan kita jangan sekali-kali takut dengan cibiran manusia. Sebab kalau kita takut dengan cibiran manusia, susah Pak kita berpegang kepada kebenaran, Pak. Karena di dunia ini kebanyakan manusia tidak suka kebenaran. Setan dan bala tentaranya benci kepada kebenaran. Maka kalau kita masih telinga kita mendengarkan apa kata orang, masih takut untuk dicela orang, susah kita ngikutin kebenaran. Sulit sekali. Makanya orang-orang yang berpegang kepada kebenaran itu harus jiwanya itu kuat, Pak. Jantan dia. Enggak takut dia dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Allah katakan fala takhshawhum, jangan takut kepada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kamu kepada aku, kata Allah. Ya. Wali utimma ni'mati 'alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Ya. Artinya bahwa menghadap ke kiblat ini adalah merupakan nikmat. Dan sebagai kesempurnaan nikmat, ya, seseorang kokoh tegar istiqomah di atas apa? Kebenaran. Maka itu kesempurnaan nikmat, bahkan nikmat yang sangat besar sekali. Jadi saat kita tegar memegang kebenaran dan tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Ya. Wali utimma nikmati 'alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan hidayah. Baik, dari ayat ini kata Syekh Utsaimin kita ambil faedah. Min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini, wujubu istiqbalil Ka'bah ka'ainama kanal insan, wajibnya menghadap ke Ka'bah di mana saja seseorang sholat. Ini sudah kita bahas tadi. Faedah yang selanjutnya, daf'u malamatillah imin ma'amkan, bolehnya kita menolak atau membantah cercaan orang-orang yang mencerca sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau ada orang yang mencela kita, mencerca kita, lalu kita bantah celaannya, enggak masalah. Kenapa? Karena Allah memberikan di sini alasan li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah, supaya tidak ada alasan hujjah lagi untuk manusia untuk mencela kamu. Berarti Allah Subhanahu wa taala menekankan perintah itu berkali-kali, tujuannya untuk apa? Membalas celaan mereka. Bahwasannya ini memang benar-benar dari siapa? dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebatas dari pikiran dan perasaan semata. Ya. Wa minha faedah selanjutnya, anna dhalim la yudfa malamatu syai'un. Bahwa orang yang zalim itu, Pak, percuma dibantah juga cercaannya. Kenapa? Karena mereka akan terus mencerca. Walaupun sudah jelas kepada mereka apa? Kebenaran. Nah, ini orang zalim ini. Sudah kita jelaskan dengan hujah, dengan ilmiah dan yang lainnya, tetap aja mencela, terus saja mencela. Ini orang zalim. Maka orang yang kayak ginian udahlah, cuekin aja. Ya. Dan orang-orang zalim itu jangan menyangka perbuatan mereka itu tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha anna ahlal batil yuhajuna fil haqqi liibtalih, walakinna hujajahum batilah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang ahli batil itu, Pak, akan berusaha untuk mencari-cari alasan, ya, menolak kebenaran. Walaupun sebetulnya alasan mereka lemah sekali. Sangat lemah sekali. Makanya orang-orang yang berbuat syirik mencari-cari alasan untuk membenarkan kesyirikannya, tidak. Iya. Iya. Orang-orang yang berbuat bid'ah akan berusaha mencari-cari alasan untuk membenarkan kebid'ahnya, tidak, Pak. Bahkan orang-orang yang berbuat maksiat tuh, lihat, Pak, orang-orang LGBT cari-cari dalil, dalih untuk membenarkan perbuatan mereka. Tapi semua dalil-dalil mereka itu lemah sekali. Lebih lemah daripada sarang laba-laba sebetulnya. Maka dari itulah kata Syekh Utsaimin, yatafarra 'ala hadhil qa'ida annahu yanbaghi lil insan an ya'rifa syubahal mukhalifin allati yad'unaha hujajan yad'unaha hujajan liyanqudhu 'alaihim minha. Maka kata beliau, cabang dari faidah tadi adalah berarti kita harus mengetahui dan berusaha mengetahui apa sih hujah-hujah mereka itu. Ya. Dalam rangka apa kita mengetahui hujah mereka? Untuk kita bantah. Karena sebetulnya hujah mereka itu lemah. Tapi tentu ingat, yang mampu untuk membantah hujah-hujah mereka hanyalah orang-orang yang telah kokoh keilmuannya. Adapun orang yang kurang ilmunya, enggak kokoh ilmunya, ketika ia mempelajari hujah-hujah mereka, apa yang terjadi? Goyang. Kenapa? Karena keilmuan mereka yang kurang kuat. Pas ngelihat kok mereka punya dalil juga ya, jangan-jangan mereka akhirnya masuk syubhat. Makanya ya akhul Islam, mereka-mereka yang berusaha untuk mengetahui apa hujah-hujah dan alasan-alasannya, ya, berusahalah untuk mengetahui juga bantahan terhadap apa hujah-hujah yang batil tersebut dengan bertanya kepada para ahli ilmu. Ya, mereka-mereka yang melakukan kebid'ahan pasti akan berusaha mengeluarkan apa hujah, alasan yang mereka pandang itu mendukung pendapat mereka, walaupun sebetulnya alasannya lemah sekali, ya, Pak. Ya, bahkan tidak mendukung. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya tidak ada satupun ahli bid'ah yang dalilnya semata-mata pikiran, tapi pasti mereka cari-cari dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Orang Khawarij, Rasulullah mensifati apa? Baca Qur'an, bawa hadis. Tapi apa yang terjadi? Mereka melesat dari agama. Kenapa? Apa Qur'annya yang salah? Apa hadisnya yang salah? Yang salah itu pemahaman mereka. Orang Mu'tazilah ketika mengatakan Al-Qur'an makhluk, bawa dalil. Ada dalilnya dari Al-Qur'an katanya, yang menunjukkan Al-Qur'an makhluk. Contohnya apa? Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, sedangkan Al-Qur'an termasuk sesuatu. Oh, gimana? Bayangkan, Pak, kalau orang yang lemah pemahamannya akan sangat mudah kan terkena syubhat itu. Tapi yang kuat keilmuannya, dia akan mengatakan Al-Quran tidak termasuk yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena Allah dalam ayat yang lain membedakan antara penciptaan dan perintah. Allah berfirman, Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Di sini Allah membedakan antara perintah dan penciptaan. Sedangkan Al-Quran tidak termasuk penciptaan. Berdasarkan mana? Ayat yang lain. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, Subhanallah. Yang Allah menyebutkan di situ, Ruham min amrina. Kami wahyukan kepada engkau ruh dari perintah kami. Ini akal Islam. Mereka orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat bawa dalil, Pak. Dalilnya tentang hadis Telaga Haud. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti ada orang-orang yang tidak bisa minum dari Telaga Haud. Kemudian aku mengatakan, "Sahabatku, sahabatku." Lalu dikatakan kepada Rasulullah, "Engkau tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah kamu." Apa kata orang Syiah? Ini hadis menunjukkan bahwa para sahabat akan murtad setelah Rasulullah. Bayangkan. Orang yang ilmunya lemah, bingung. Loh, ternyata mereka punya dalil ya. Sahih lagi dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu. Orang yang ilmunya kuat, paham. Ini hujah yang batil. Kenapa? Karena bagaimana ya hadis itu akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang memuji Muhajirin dan Ansar dan para sahabat. Siapa yang dimaksud dengan Rasulullah sahabatku, sahabatku? Ibnu Hajar menjelaskan, yaitu mereka yang di zaman Rasul berbondong-bondong masuk Islam di akhir hayat beliau. Ketika Rasulullah meninggal dunia, balik lagi ke agama mereka. Sedangkan Muhajirin dan Ansar tidak ada satupun yang murtad dari agama Islam. Nah ini Pak, jadi ternyata orang-orang ahli bid'ah bawa dalil tidak? Bawa dalil. Maka dari itu hati-hati, kalau kita ilmunya kurang kuat, jangan sekali-kali mendengarkan syubhat mereka. Tapi kalau kita ya ingin selamat, berusahalah untuk mencari apa kebenaran terlebih dahulu ilmunya, dan kokohkan dulu ilmu kita. Ya. Ikhwata Islam, azanillahu wa iyyakum. Faedah selanjutnya, wa minha wujubu khasyatillah, wa minha wujubu tanfidhi syari'atillahi azza wa jal, wa la yakhshal insan laumata la'im. Wajibnya melaksanakan perintah Allah, dan jangan sampai ketika kita melaksanakan perintah Allah itu takut dari cercaan orang-orang yang mencerca. Jangan. Antum berjenggot, enggak usah pedulikan orang yang mengatakan wah itu teroris. Antum ya pakai celana di atas mata kaki cingkrang, enggak usah gubris orang yang mencela banjir atau yang lainnya. Iya. Antum meninggalkan kebid'ahan, enggak usah khawatir dengan takut dengan cercaan orang yang mengatakan Wahabi. Khalas, kita berpegang kepada kebenaran. Selama kita tahu ini hak, ini dalilnya jelas, hujahnya kuat, pegang kuat-kuat ya akhwal Islam. Iya. Wa minha wujubu khasyatillah. Faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, ayat ini menunjukkan wajibnya takut kepada Allah. Li'annahu alladhi biyadihi an-naf'u wad-darar. Karena di tangan Allah lah manfaat dan mudarat. Manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, Pak. Dan celaan mereka kepada kita ketika kita berpegang kepada kebenaran itu sama sekali tidak memudaratkan kita, insya Allah. Jadi kita enggak usah khawatir dengan celaan manusia selama kita berada di atas kebenaran. Iya. Udah, takutnya kepada Allah saja, tawakal sama Allah. Karena Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa minha faidah selanjutnya, ni'matullahi tabaraka wa ta'ala ala hadhil ummah wa fadluhu wa ihsanuhu. Betapa besarnya nikmat Allah atas umat Islam ini. Demikian pula karunia dan ihsannya kepada umat Islam ini, Pak. Masya Allah. Yang dengan disyariatkannya menghadap kiblat, itu nikmat. Karena kiblat itu, Pak, Ka'bah itu adalah kiblatnya seluruh Nabi dan Rasul. Seluruh Nabi dan Rasul menghadapnya kemana? Ke Ka'bah. Iya. Maka ketika kita diberikan hidayah kepada kebenaran demi Allah, itu nikmat yang luar biasa. Umat Islam diberikan oleh Allah berbagai macam hidayah yang banyak sekali. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan syariat yang sangat sempurna. Ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Amin ha, faedah selanjutnya. Isbatu hikmatillah. Penetapan bahwa perbuatan Allah itu tidak lepas dari hikmah. Ya. Perbuatan Allah tidak lepas dari apa? Hikmah. Di sini Allah mengapa Allah menekankan supaya Rasulullah SAW menghadap ke kiblat? Di sini Allah menyebutkan apa hikmahnya? Waliutimma ni'mati 'alaikum. Agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Ini hikmahnya, Pak. Makanya dalam setiap syariat yang Allah turunkan pasti ada hikmahnya, Pak. Namun terkadang hikmahnya ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Banyak kok syariat Allah yang kita tidak tahu hikmahnya. Contoh, apa hikmahnya sholat subuh 2 rakaat? Ada yang tahu? Enggak tahu. Apa hikmahnya? Ya. Takbiratul ihram itu dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Apa sih hikmah dari mengangkat tangan ketika sholat? Ya. Maka dari itu, terkadang kita tidak tahu dan banyaknya kita nggak tahu gitu. Tapi terkadang kita tahu dan diberitahu juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah-hikmahnya di balik itu semuanya? Yang jelas, Pak, kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa perbuatan Allah tidak lepas dari apa? Hikmah. Dan Allah tidak mungkin melakukan perbuatan itu sia-sia. Gak mungkin. Pasti ada tujuannya. Ya. Wa minha faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, anna tanfidza awamirillah wa khasyyatahu sababun lil hidayah. Bahwa melaksanakan perintah Allah dan takut kepada Allah itu sebab mendapatkan hidayah. Jadi sebab mendapatkan hidayah ada dua. Yang pertama tadi apa? Melaksanakan perintah Allah. Yang kedua apa? Khasyiatullah, takut kepada Allah. Maka ini dua perkara yang mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke ayat 151. Allah Ta'ala berfirman, kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana kami telah mengutus pada kalian rasul dari kalian. Kata Syekh Utsaimin, hadhihi aidan minnatun rabi'atun wujihat ilal mu'minin. Ini nikmat yang keempat yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama arsalna fikum rasulan minkum. Nikmat yang keempat itu Allah mengutus Rasul dari kalian. Masya Allah. Nikmat. Yatlu alaikum ayatina. Apa tugas Rasul? Tugas Rasul itu di sini Allah menyebutkan, ia membacakan atas kalian ayat-ayat kami. Kewajiban Rasul menyampaikan apa? Wahyu, yang merupakan ayat-ayat yang Allah turunkan kepadanya. Wa yuzakkikum, yang kedua apa? Dan ia mensucikan kalian dengan adanya perintah dan larangan. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, maka itu bisa mensucikan hati kita, Pak, dari dosa-dosa. Mensucikan jiwa kita, masyaallah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan Rasul itu mengajarkan kepada kalian Alkitab, yang dimaksud dengan Alkitab di sini Al-Qur'an. Wal hikmah, dan yang dimaksud dengan Al-Hikmah di sini kebanyakan para ulama mengatakan As-Sunnah. Ya. Dan Rasul itu mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Sebagian ulama mengatakan Al-Hikmah ay asraru syari'ah, rahasia-rahasia syariat. Wa husnu tasarruf bi wad'i kulli syai'in fi mawdhi'ihi la'iq bih, yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Ya. Maka tetapi ya, Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syamqiti menyebutkan dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan bahwa kata Al-Hikmah dalam Al-Qur'an hampir seluruhnya menunjukkan makna As-Sunnah. Maka di sini Allah mengatakan, dan agar ia mengajarkan kalian Al-Kitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ma lam taku wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan ia mengajarkan kalian apa yang kalian sebelumnya tidak ketahui. Iya. Masya Allah ya akhi. Di sini Allah mengingatkan kenikmatan yang sangat besar kepada kita semua. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan kalau Rasulullah tidak diutus, kita akan seperti jadi binatang ternak. Kita enggak tahu mana hak, mana batil. Kita enggak tahu mana ke surga, mana ke neraka. Mungkin hidup kita seperti binatang ternak aja seperti itu. Maka Allah mengutus para Rasul itu sebagai kasih sayang Allah kepada manusia, Pak. Dan juga sebagai penegakan hujah Allah atas manusia. Supaya manusia tidak lagi berkata pada hari kiamat, ya Allah belum datang kepadaku Rasul. Ya. Kata Syekh Utsaimin, min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini, bayanu ni'matillah alaina bi'irsari rasul, penjelasan nikmat Allah atas kita dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa inna hadha min tamamin ni'mah wa dhalika anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa liyu'bad bima syara', karena Allah menciptakan makhluk terutama manusia dan jin tujuannya supaya mereka beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah. Iya. Wala yumkin an na'rif anna hadha mimma yardahu Allah an nata'abbadahu bih wa hadha mimma la yardah illa biwasitati rasul. Sementara kita tidak mungkin mengetahui ini ibadah yang diridhai oleh Allah, ini yang tidak diridhai oleh Allah kecuali melalui para rasul. Dari mana lagi, Pak? Iya. Walau anal insan wukila ila aqlihi fil ibadah ma arafa kaifa ya'budullah. Bayangkan, kata beliau, kalau manusia diserahkan cara ibadahnya kepada akal masing-masing, tidak diutus apa? Rasul. Yakin manusia tidak akan tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Akibatnya apa coba? Masing-masing apa? Bikin sendiri sesuai yang ia pandang ini ibadah. Ya. Akibatnya akan beda-beda, Pak. Makanya di antara kerancuan suatu ibadah yang bid'ah itu, Pak, pasti caranya beda-beda, Pak. Contoh aja antum lihat, orang yang merayakan Maulid Nabi pasti caranya beda-beda. Di satu tempat ke tempat yang lain tuh beda-beda caranya. Kenapa? Karena memang itu bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan sesuatu yang jelas tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bagaimana sholat misalnya. Iya. Semua sama dari takbiratul ihram diakhiri dengan apa? Salam. Ikhwata Islam azan ya Allah. Wa min fawaidil ayah, di antara faedah ayatnya dari kata Syekh Utsaimin, anna kaunar rasul minna yaqtadi an takuna Quraisy awwalu man yastuqu bih li'annahum ya'rifunahu wa ya'rifuna nasabah wa ya'rifuna amanatah wa lihadha wabakhahum Allah ta'ala 'ala al-kufri bih wa wasfihi bid-dhalal wal junun. Allah menyebutkan dalam ayat itu apa? Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami utus pada kalian rasul dari diri kalian. Ya. Kata-kata dari diri kalian. Yang paling mengena ayat ini untuk siapa? Quraisy. Kenapa? Karena orang Quraisy yang paling kenal Rasul. Mereka kenal banget dari Rasulullah dari kecil sampai besar sampai dewasa. Bahkan mereka mengakui akan akhlak Rasulullah. Mereka mengakui bahwa Rasulullah itu amanah, jujur orangnya. Ya, sampai-sampai mereka menggelari Rasulullah sebagai apa? Al-Amin, yang sangat amanah. Makanya Allah mencaci mereka, Pak. Ketika Rasulullah sudah diutus menjadi rasul, kok aneh malah tidak mau percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelum Rasulullah diutus menjadi rasul, mereka sangat percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat terjadi perselisihan, ya waktu itu mereka membangun Ka'bah. Setelah selesai pembangunan Ka'bah, tinggal peletakan Hajar Aswad. Hampir terjadi perang, Pak. Karena masing-masing kabilah merasa berhak, merekalah yang ingin memindahkannya. Iya. Akhirnya mereka berkata setelah musyawarah, bagaimana kalau yang menghukuminya orang yang pertama kali masuk masjid keesokan hari? Baik, kata mereka. Keesokan harinya ditunggu siapa yang pertama kali masuk masjid. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu beliau belum menjadi nabi. Maka apa kata mereka? Radina bil amin. Kami ridho dengan al amin. Kami ridho. Maka Rasulullah SAW menyeruh agar setiap kabilah untuk mengambil, ya, bagiannya dari kain tersebut. Walaupun memang ada periwayatan ini ada sebagian mentoibkan, ya. Namun ini menunjukkan akan bahwa orang-orang Quraisy itu sudah yakin, Pak, akan amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha faedah selanjutnya. An-nabi sallallahu alaihi wasallam ballagha jami'a ma uhiya ilaihi ala wajhil kamal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semua wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kenapa Allah berfirman yatlu alaikum ayatihi? Rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayatnya. Di sini Allah mensifati rasul ini apa? Membacakan kepada kalian ayat-ayatnya. Berarti tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Rasulullah menyembunyikan ayat, berarti Rasulullah SAW tidak membacakan apa? Ayat. Sementara dalam ayat ini Allah mengatakan yatlu alaikum ayati. Ia membacakan atas kalian, kepada kalian ayat-ayatnya. fa inna hadha yadulu ala anna jami'al ayat allati awhaha Allahu ilaihi qad talaha. Ayat ini menunjukkan bahwa semua ayat yang Allah wahyukan kepada Rasulullah telah Rasulullah bacakan kepada umatnya. Iya. Kewajiban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada Al-Qur'an walhamdulillah mubayyanun lafdhu wa ma'nah. Oleh karena itulah kata Syekh Utsaimin ya, Al-Qur'an ini sudah dijelaskan semuanya. Baik lafaznya maupun apa? Maknanya. Kenapa? Karena Rasulullah yang membacakannya dan menjelaskannya kepada umat. Aminha, faedah selanjutnya. Anna min fawaidi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam husulul ilm. Karena hadhihi al-ayat kulluha ilm. Di antara faedah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Kata beliau, di antara faedah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu agar terhasilkan ilmu. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya ilmu, Pak. Semuanya ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, hanya mewariskan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewariskan harta. Ya, kata Rasulullah apa? Al-ulama'u warathatul anbiya. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilm. Faman akhadahu akhada bihadzin wa afir. Para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya. Akan tetapi yang mereka wariskan apa? Ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan nabi, sungguh ia telah mengambil apa? Keuntungan yang besar, masya Allah. Makanya apa? Ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar jadikan khalifah, Fatimah anak Rasulullah datang kepada Abu Bakar minta warisan. Minta apa? Maka Abu Bakar berhujah dengan hadis ini. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Semua warisan dan harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW menjadi milik kaum muslimin. Ya. Maka dari itu ya, masya Allah, orang yang paling beruntung itu, Pak, yang paling banyak dapat warisan Rasul, Pak. Pernah suatu ketika Abu Hurairah datang ke pasar. Apa kata Abu Hurairah? Waihakum antum hahuna wa irtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wazza' fil bait. Celaka kalian. Kenapa kalian ini masih pada di pasar sementara warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi di masjid sana itu? Akhirnya para pedagang itu bergegas pada pergi ke masjid, Pak. Sementara Abu Hurairah nunggu di pasar. Tak lama kemudian para pedagang itu datang lagi ke pasar. Kata Abu Hurairah, kenapa kalian balik lagi? Kata mereka, kami tidak mendapatkan apa-apa di sana. Tidak ada harta yang dibagi. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian lihat di masjid itu? Yang kami lihat ada orang baca Quran, ada orang yang mengajarkan ilmu, ada orang yang sedang sholat. Kata Abu Hurairah, celaka kalian nih. Itu dia warisan Rasulullah. Makanya warisan Rasulullah itu ilmu, Pak. Ilmu dan amal. Kita ini seharusnya, Pak, semangat dan semangat kita untuk mencari warisan Rasul lebih besar, Pak. Karena warisan Rasul ini ilmu, subhanallah. Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita dua perkara yang besar, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka jangan sia-siakan untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya akhul Islam. Taib. Amin. Faedah selanjutnya. Anna syari'ah allati ja'a bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha tazkiyah lil ummah wa tanmiyah li akhlaqiha wa da'wah ilal akhlaqil fadilah. Wa syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW semuanya menyucikan jiwa. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu apa? Mensucikan umat Islam. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah. Ya. Demikian pula berbakti kepada orang tua dan yang lainnya dari perintah-perintah Allah. Berbagai macam keharaman-keharaman yang Allah larang, meninggalkan zina, berjudi, mencuri, mencaci, ghibah dan yang lainnya. Semua ini Pak dalam rangka Bapak mensucikan jiwa. Makanya kalau ada orang sholat tapi kok jiwanya masih kotor juga. Ada orang sholat tapi maksiatnya masih doyan terus. Kok bisa ya sholatnya tidak mensucikan jiwa? Kata Ibnu Taimiyah apa? Itu pertanda ibadahnya dimasuki sesuatu. Harusnya kan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kok sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tidak mensucikan jiwanya. Kenapa? Pasti sholatnya gak khusyuk. Pasti sholatnya riya. Atau sholatnya gak tumaknina. Lalai dalam sholatnya. Makanya Allah mencela orang yang sholat. Fawailun lil musallin alladzinahum an sholatihim sahu. Makanya banyak sebab kenapa ya, kok perintah Allah yang kita lakukan tidak mensucikan jiwa kita. Pasti ada sesuatunya. Ada sesuatunya. Ya. Wa minha, di antara faedah ayat ini, anna kullama fihi tazkiyatun linnufus fa inna syari'ah qad ja'at bih. Bahwa mensucikan jiwa itu caranya dengan menjalankan syariat. Maka semua syariat ini semuanya mensucikan jiwa makanya. Banyak di zaman sekarang orang bicara tentang manajemen hati. Manajemen hati, manajemen hati. Alias tazkiyatun nufus. Tapi ternyata tazkiyatun nufusnya dengan apa? Sebatas dengan nyanyi-nyanyi aja, Pak. Jagalah hati. Apakah kira-kira dengan sebatas nyanyi hati terjaga? Menjaga hati itu dengan cara menjalankan syariat Allah. Sholatnya betul-betul diperhatikan, kekhusyuannya dan yang lainnya, jaga hati. Menjaga hati itu dengan cara ridho dengan apa? Perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Gembira melaksanakan perintah Allah, gembira menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baru hati akan terjaga apa? Adapun menjaga hati, kesyirikan dibiarkan. Kebid'ahan enggak pernah dikupas. Iya. Bagaimana akan menjaga hati sementara kotoran hati yang paling besar itu syirik, Pak? Karena syirik itu hakikatnya mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan menjaga hati? Makanya orang yang mengatakan, "Ayo jaga hatimu." Kita tanya, "Jaga hati dari apa, Pak?" Dari kesombongan, dari ini. Sementara gak pernah bahas tentang masalah syirik. Justru kotoran hati yang paling berat itu apa? Syirik. Kalau tauhidnya itu sempurna, pasti dia akan bersih hatinya, Pak. Tauhidnya sempurna, maka dia akan bersih dari sombong, dari ujub, dari dengki dan yang lainnya. Tapi ketika hatinya masih dipenuhi dengan syirik, mengagungkan selain Allah, jangan harap dia akan bersih hatinya. Wallahu alam. Sekira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.